Adalah sebagian orang mengumpulkan sedekah dan zakat dari para pedagang, terkadang membenarkan bahwa dirinya berhak mengambil sesuatu darinya dengan salah satu dari dua alasan. Mungkin ia mengatakan, aku adalah orang fakir dan berhak mendapatkan sedekah ini, padahal dia bekerja untuk itu ya. Orang sepertiku sama dengan orang-orang yang aku berikan sedekah kepadanya. Ini tidak boleh baginya, karena ia mengambil sedekah untuk kaum fakir dan tidak mengambilnya untuk dirinya. Jika ia fakir lagi berhak mendapatkan sedekah itu, maka sampaikan hal itu kepada pemilik sedekah, yaitu orang yang akan memberikan bagian tertentu untuknya dari sedekah yang ia inginkan. Bukanlah ia yang mengambil untuk dirinya sendiri. Jadi kalau misal seorang bekerja mengatakan, ayo kumpulin sedekah, ayo begini, ayo begitu, kegiatan. Orang faham dia mengumpulkan untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Kemudian pada saat dia sudah kumpulin, dia bilang, saya juga orang susah, kayaknya saya lebih butuh deh dengan sedekah ini. Lalu dia ambil sendiri buat dirinya, tanpa si pemilik uang tahu, ini gak boleh. Tapi kalau antum buat lembaga sosial, atau secara individu, ngajak keluarganya, teman-teman untuk melakukan kegiatan sosial, lalu antum membahasakan, ini kita akan lakukan kegiatan sosial seperti ini, membantu orang miskin dan seterusnya. Nanti dari biaya ini akan ada biaya transportasi buat teman-teman yang mengantarkan makanan, yang memberikan rumah, memperbaiki rumah dan seterusnya. Ini akan ada masuk ingkul dalamnya. Jadi jelas ya, Anda ridho enggak? Ridho, baiklah. Itu pun dia harus jujur dengan apa yang dia lakukan. Ada kalanya ia membenarkan bagi dirinya karena alasan yang lain. Alasan yang kedua, yaitu ia mengatakan Allah memberikan bagian sedekah untuk amil zakat, dan aku termasuk pengurus zakat. Sebagai jawaban untuknya bahwa pengurus zakat adalah orang-orang yang dipilih waliul amr atau pemimpin, dan mereka dibeli bagian tertentu. Adapun orang ini, maka sungguh ia telah mendedikasikan dirinya sebagai sukarelawan karena wajah Allah, maka ia tidak boleh mengambil dari sedekah itu, dan ia bukan termasuk amil alaiha. Jadi amil zakat itu orang yang ditunjuk resmi oleh pemerintah atau lembaganya. Itu pun pada saat dia mendapatkan, dia harus memberikan dulu, nanti akan dikeluarkan oleh lembaga tersebut.